Konsultasi Syariah. Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Pertanyaan. Salah satu yang dipersoalkan orang Nasrani adalah kematian Isa Al-Masih. Dalam Islam, Isa tidak disalib. Namun dalam teks di beberapa ayat Al-Quran, dinyatakan bahwa Isa wafat. Mereka bertanya, mengapa ada perbedaan antara teks Al-Quran dengan penjelasan bahwa Isa diangkat? Ini yang menjadi alasan pendeta untuk meyakinkan bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir, bahwa Nabi Isa berada di langit, masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Al-Muharrar Al-Wajiz. Makna kalimat Allah mewafatkanmu. Sebelumnya, kami ingatkan satu prinsip. Kembalikan bahasa kepada yang punya. Al-Quran, Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif sehingga tidak ada standar kebenaran. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Pertama, kata mutawaffika artinya bukan mematikan kamu. Kata tawaffa diturunkan dari kata istifa'ul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna ini mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Juraj, Ibnu Qutaibah, dan yang dipilih oleh Al-Farra. Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, setelah engkau menyempurnakanku, engkau yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Makna, setelah engkau mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah. Kedua, kata mutawaffika artinya mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun, ini bukan berarti membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi, ayat ini mengalami takdim wa ta'khir atau perubahan urutan, sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga tafsir ayat, aku mengangkatmu dan mewafatkanmu, artinya wafatnya Nabi Isa alaihi salam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Ini adalah pendapat Al-Zajjaj dan Al-Farra dalam salah satu pendapatnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun, Zadul Masir. Klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah. karena mereka berbicara di luar kapasitasnya. Andai mereka diam, tentu saja lebih terhormat. Demikian, Allahu a'lam.